Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, sanjungan tabarak wa rahmani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal salat dan amal ibadah thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-35. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Wala tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli najis. Najis adalah jual beli yang ketika ada dua orang yang bertransaksi, pemilik barang dan calon pembeli, lalu datanglah orang yang ketiga yang pura-pura nawar, padahal dia tidak minat untuk beli, namun untuk menaikkan harga dalam rangka menguntungkan penjual atau dalam rangka ingin menyusahkan pembeli atau karena ingin atau karena sekedar main-main. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabbaru, janganlah kalian saling mendatangi. Kemudian wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dikum, janganlah kalian merusak jual beli yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, baik di sini bisa maknanya menjual dan bisa maknanya membeli. Janganlah kalian merusak jual beli yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, bisa jadi merusak menjual, transaksi orang lain menjual, atau merusak transaksi orang lain membeli. Jika itu merusak transaksi menjual, maka bentuknya dengan datang kepada pembeli dan berkata kepada pembeli, batalkan transaksimu, saya punya barang yang sama kualitasnya dan harga yang lebih murah, atau saya punya barang yang harganya sama dengan kualitas yang lebih bagus. Kalau merusak transaksi membeli adalah dengan mendatangi penjual, datang kepada penjual dan mengatakan, batalkan transaksimu dengan dia, saya akan membeli barangmu dengan harga yang jauh lebih mahal. Itu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'dikum, janganlah sebagian merusak transaksi jual beli yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Ibadallah itu mansub sebagai munada dengan membuang harfun nida, mana asalnya adalah kunu ya ibadallahi ikhwana, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Di antara konsekuensi persaudaraan atau ukhuwah, layaknimuhu, tidak mendzalimi saudaranya seorang muslim, wala yukadzibuhu, tidak pula mendustakannya. Wala yakhdhuluhu, tidak pula membiarkannya dizalimi, padahal mampu untuk menolongnya. Jadi ada seorang muslim yang ditempelangi orang dan dia tidak salah, kita cuma lewat padahal kita bisa menghentikan. itu yakhdulu wa la yahqiruhu, tidak pula merendahkan sesama muslim. Ataqwa hahuna, taqwa itu di sini. Wa yusiru, dan Nabi berisyarat ke dadanya, thalatha maqat, Nabi katakan 3 kali. Bihasbi bil'in minasyar, cukuplah seorang itu menjadi jahat, ayahkiru akhawun muslim, ketika dia merendahkan muslim yang lain. Kullu muslim ala muslim haramun, setiap muslim itu haram mengganggu yang lain, haram mengganggu damuhu wa manhu wa irduhu, mengganggu darah muslim yang lain, hartanya atau kehormatannya. Allahu muslimun, di sini dijadikan oleh muslim. Dan mengganggu kehormatan itu bentuknya adalah mencaci maki, mengumpat, ghibah, iftira, fitnah, dan tuduhan-tuduhan yang palsu atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama haramnya hasad, haramnya dengki. Dan haramnya dengki itu dalilnya adalah berdasarkan Quran, Sunnah dan ijma kaum muslimin. Wakatkan dan adalah dosanya iblis alaihi laknatullah adalah hasad. Iblis hasad kepada Adam. Tatkala Adam oleh iblis terlihat rasanya Adam ini lebih unggul daripada para malaikat. Bentuknya karena Allah menciptakan Adam dengan tangannya dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Allah ajar Adam tentang segala sesuatu. Dan Allah perintahkan Adam untuk tinggal di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun berupaya untuk mengeluarkan Adam dari surga sampai dia berhasil. Dan hasad atau dengki adalah sifat yang terpatri dalam jiwa orang-orang Yahudi, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Wa takatsiru min ahli al-kitab la yurdunakum min ba'di imanikum kufara. Banyak dari ahli kitab, yaitu maksudnya orang-orang Yahudi, yang berkeinginan seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah dulunya beriman, setelah dulunya beriman menjadi kafir. Hasad dan dengki di anfusihim, karena hasad yang tertanam dalam diri mereka. Mimba iman tapi yang adalah menghak setelah nyata dan jelas kebenaran bagi mereka. Dan hasad adalah penyakit yang jika tersebar di satu masyarakat, maka rusaklah masyarakat tersebut. Dan definisi yang masuk untuk hasad adalah berangan-angan mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan definisi yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah rasa tidak senang, rasa benci orang lain kepada iman. Rasa benci karena melihat orang lain dapat nikmat. Rasa tidak suka karena orang lain dapat nikmat. Itu sudah hasad. Tidak sampai harus raja mengangankan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Cukup dengan sedih karena dia dapat nikmat. Dia dapat nikmat yang saya tidak dapat. Sedih karena dia dapat IP kumlot dan saya tidak dapat. Sedih karena dia istrinya cantik, saya tidak laku-laku. Maka itu sudah hasad. Itu sudah hasad. Tidak suka orang lain dapat nikmat. Kemudian yang kedua, kandungan hadisnya adalah haramnya jual beli najis. Yang inti dari jual beli najis adalah memasang image yang tidak sebenarnya kepada calon pembeli, itu hakikat najis. Hakikat jual beli najis, memasang image yang tidak sebenarnya pada pembeli. Dikesankan kalau barang ini adalah barang yang mahal, harganya sekian, padahal tidak. Jadi inti dari jual beli najis adalah memberikan kesan kepada calon pembeli dengan kesan yang tidak senyatanya. Ya, tentu di sini ada jual beli najis model tradisional dan boleh jadi ada kita jumpai model kontemporer. Kalau model tradisional dan sederhana tadi, ketika ada orang yang jual beli, baru proses tawar menawar, datanglah orang ketiga, tiba-tiba ikut nimbrung supaya menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menanamkan kesan. Dia bilang, dia sambil bilang, oh bang, sebagus ini cuma ditawar 20 ribu, dan kalau dia gak mau, oh bang, bagus sekali, dan saya beli 50 ribu. 50 ribu untuk barang ini, wah itu terlalu murah sekali. Ya, maka kemudian pertanamlah image di pembeli tentang barang tersebut sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu model, model tradisional. Jual beli najis model kontemporer. Di antaranya adalah iklan yang menipu. Iklan yang menipu. Dikesankan bahasanya sabun ini lah yang bikin si artis A itu kulitnya putih, bersih. Ya, padahal tidak. Si artis enggak pernah pakai. Cuma untuk iklan saja. Untuk kulitnya seperti itu, ya, dia sebulan ke sawah habis 10 juta, 20 juta. Nah, satu udah mau cuma sabun 5 ribu atau. Maka iklan yang menipu. Sehingga pertamalah image yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu jadi najis. Maka di sini kemudian yang menjadi najis siapa? Kalau di model tradisional, yang jadi najis orang yang kurang nawar, yang perbuatan dia haram, perbuatan dia ini haram. Dalam jadi najis modern kontemporer, najisnya adalah pengiklannya. Dalam ini adalah artis yang iklan sabun. Dia melakukan perbuatan haram, dia berstatus sebagai najis yang pemasang image, ya, pemasang image, pemasang kesan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian hadis ini dalil haramnya saling membenci. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada orang-orang yang beriman hal-hal yang mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Sebagaimana firman Allah taala melarang khamr dan perjudian. Allah katakan di surat Al-Maidah ayat yang ke-91, "Inna ma yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal adawata wal baghdha." Setan hanyalah ini memunculkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Ini permusuhan dan kebencian. Maka di antara misi setan adalah tersebarnya sebab-sebab permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu syariat melarang sejumlah hal dengan alasan itu menyebabkan kebencian dan permusuhan. Di antaranya syariat melarang melamar perempuan yang telah dilamar orang lain. Kenapa? Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi sebab tersebarnya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu syariat melarang membatalkan, melakukan upaya membatalkan jual beli yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Ya, karena itu menjadi sebab tersebarnya kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu syariat melarang poligami kakak beradik. Karena itu menjadi sebab putusnya silaturahim di antara keduanya. Karena menimbulkan menjadi sebab permusuhan dan kebencian. Dan Allah sampaikan di ayat yang lain bahasanya persatuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya persatuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Imran ayat yang ke-103, "Fadzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah wahai orang-orang Ansar, ya orang-orang Ansar ini kaum Aus dan Khazraj itu bermusuhan dan berperang puluhan bahkan lebih dari 100 tahun mereka berperang selama 120 atau 130 tahun. Ya kurang lebih ya kalau kemudian dihitung-hitung itu menghabiskan 3 generasi. Misalnya tentu perang itu tentu yang simbah-simbah tidak bisa diajak perang. Nah, tenaga-tenaga muda yang bisa ikut perang 120 tahun. Kalau diambil tenaga-tenaga yang kuat untuk perang, berarti perang selama rentang waktu 120 tahun itu kurang lebih perlu 3 generasi. Itu Aus dan Khazraj, penduduk Madinah. Ya meskipun perangnya tidak terus menerus, keempat dan itu dulu, besok lanjut lagi, terus istirahat beberapa bulan, perang lagi. Selama 120 tahun, satu peperangan yang disebut dengan peperangan Du'an, itu peperangan antara Aus dan Khazraj. Dan setelah datang Islam, mereka jadi bersaudara. Tapi jadi bersaudara, padahal dulu musuh bebuyutan, musuh turun temurun. Maka Allah katakan, "Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah wahai kalian para penduduk Madinah, nikmat yang Allah berikan kepada kalian. "Idz kuntum a'daan." Dulu kalian bermusuhan, berperang selama 120 tahun. "Fa'alafa baina qulubikum," maka Islam dengan Islam Allah satukan hati kalian. Fasbah demi nikmati ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ikhwanan, kalian jadi bersaudara setelah dulu jadi bermusuhan. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini persatuan adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Persatuan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ini tentu kemudian dalil larangnya tadabur, saling membelakangi, dan saling membelakangi yang terlarang dalam hadis ini mencakup dua hal, saling membelakangi secara fisik dan saling membelakangi non fisik. saling membelakangi secara fisik ya, itu ya, tidak mau bertegur sapa, memalingkan muka ketika berjumpa, bahkan ambil jalan yang berbeda kalau kira-kira mau bertemu. Kemudian di sana yang satu ambil kiri, yang satu ambil kanan. Itu saling membelakangi secara fisik, tidak mau bertegur sapa, saling membuat muka. Kata orang Jawa melengos ketika ketemu, ini tadarus secara fisik. Yang ini tentu pada dasarnya adalah satu hal yang haram jika lebih dari 3 hari. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk membaikkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk membaikkan untuk tidak mampu tegur sapa, saling membuang muka lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari. Bahkan jika kemudian dirinci, maka yang diperbolehkan baikot itu boleh jadi maksimal 3 hari, boleh jadi maksimal 2 hari, tergantung kapan mulai baikotnya. Karena nanti ada yang maksimal 2 hari dan ada yang maksimal 3 hari. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan ampunan untuk hamba-hambanya yang beriman setiap hari Senin dan Kamis, kecuali 2 orang yang tidak saling bertegur sapa. Allah katakan kepada para malaikat, tangguhkan ampunan untuk mereka sampai mereka kembali bertegur sapa. Maka berdasarkan hadis ini, maka baikot yang diperbolehkan itu bisa maksimal 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kapan dia mulai baikot. Dengan catatan menghindari hari Senin dan Kamis, agar tidak termasuk orang yang tertunda mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika baikotnya hari Jumat, maka bolehnya Jumat, Sabtu, Ahad, Seninnya baikkan, agar tidak termasuk orang yang tertangguhkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika baikotnya jangan Senin, berarti mulainya Selasa, maka bolehnya Selasa, Rabu, Kamis harus baikkan. Kemis harus baikkan. Kemis tidak baikkan, maka dia menjadi mahrum, orang yang merugi karena tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan pada orang-orang yang beriman setiap hari Senin dan Kamis. Jadi kalau baikotnya Selasa, cuma boleh 2 hari. Kalau baikotnya Sabtu, nah itu bisa maksimal 3 hari. Sehingga baikot yang dibolehkan oleh syariat sebagai bentuk toleransi syariat terhadap jiwa manusia yang lagi jengkel sama orang lain, ya, maka maksimal 3 hari. Namun di kondisi tertentu maksimal 2 hari, ya, kalau ributnya hari Selasa. Kemudian yang kedua, tadabur, saling membelakangi non-fisik. Orang yang bertegur sapa, orang yang berjadi jabat tangan, orang yang kemudian senyum-senyum biasa, Tapi mereka ini sebenarnya itu sebenarnya saling membelakang. Namun kalau kemudian mereka duduk rapat bareng, si A usul A, maka si B pasti tidak sepakat. Si B pasti tidak sepakat. Saya tidak setuju kalau saya usul demikian demikian. Di pertemuan yang lain, si B usul B, si A masih responnya saya tidak sepakat. Maka kalau kemudian dia duduk bareng, si A ngomong apa, B-nya pasti ngerti. Duduk bareng besok, si B ngomong apa, si A-nya menghabisi omongannya si B. Ini namanya tadabur, saling membelakangi non-fisik. Ini saling membelakangi dalam ide, dalam omongan, dan dalam perkara. Ini mesti pergi sini ngalap, yang satu mesti ngidul. Tadabur. Nggak bisa ngalap bareng, nggak bisa ngidul bareng. Kalau ini ngalap, ini ngidul, ini ngetan, ini ngulon. Itu tadabur manfis. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, larangan untuk membatalkan jual beli orang lain. Dan hadis-hadis yang melarang hal ini di sini dikatakan hatta balagh hadd at-tawatur, hadisnya sudah sampai derajat mutawatir. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan takwa. Boleh jadi ada orang yang diremehkan oleh banyak orang karena kelemahannya, karena kelemahan fisiknya, kelemahan atau cacat fisiknya, karena kemiskinannya. Wa'adun mubadran, padahal dia lebih tinggi derajatnya dan martabatnya di sisi Allah dibandingkan orang yang memiliki martabat di dunia. Ya, ini nampaknya diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu di sini. Takwa itu di dada, takwa itu di hati. Namun catatan penting berkenaan dengan takwa itu di dada, takwa itu di hati. Oke, maka ini kalimat dalam hadis ini tentu tidak boleh jadikan dalil untuk menolak mengamalkan syariat yang bersifat lahiriah dengan alasan takwa itu di hati. Ada orang yang sudah menolak untuk diajak sholat, alasannya takwa itu tidak dijembang-jembing, takwa itu di hati. Ada orang yang sudah, maka ini meletakkan dalil tidak ada tambahannya. Maka semua syariat dia rontokkan dengan alasan takwa di hati. Yang penting hati saya baik, takwa kan di hati. Yang penting hati saya baik, maka dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa dan yang lain dengan alasan takwa itu di hati. Dia tolak kewajiban tertutup Allah dengan alasan takwa itu di hati. Dia lebih penting menjibabi hati. Gimana hati dikasih jilbab? Kainnya kayak apa? Maka ini satu hal yang tidak benar. karena ya mengatakan takwa itu di hati, dialah yang memerintahkan tutup aurat, dialah yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat, dialah yang memerintahkan untuk bayar zakat, dialah yang memerintahkan untuk berpuasa. Itu Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi ucapannya bertentangan dengan perbuatannya, karena dua-duanya berasal dari wahyu yang tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Dan demikian juga kita katakan, jika memang betul di hati itu ada isi takwa, maka niscaya akan terlihat secara lahiriah dengan tutup aurat, dengan rajin puasa, dengan rajin sholat dan seterusnya. Karena kaidah dalam masalah ini, jika hati itu baik, maka pasti terpancar di anggota badan. Tapi jika anggota badan itu baik, belum tentu hatinya baik. Ini kaidah dalam masalah ini, jika hati baik, maka pasti akan ada bekasnya, akan ada nampaknya, akan ada akan nampak pada sikap anggota badan. Tapi sikap anggota badan yang baik itu belum tentu karena hati yang baik. Kenapa? Karena sikap badan yang baik itu boleh jadi motivasi dalam riya, motivasinya dalam pamer. Oleh karena itu maka ada yang namanya orang-orang munafik. Di zaman Nabi ada orang munafik, dan zaman-zaman setelahnya ada, setiap zaman ada orang munafik. Dan orang munafik di zaman Nabi, mereka orang yang baik-baik, rajin sholat, rajin jamaah dan seterusnya. Namun baiknya lahiriah mereka tidak menunjukkan baiknya hati mereka, bahkan busuk hati mereka. Maka kaidahnya, hati yang baik pasti akan terpancar pada anggota badan. Sehingga anggota badannya baik, kalau anggota badan yang baik itu tidak menjamin, tidak mesti hatinya baik. Boleh jadi hatinya baik, boleh jadi hatinya tidak baik. Jika dia karena lakukan tersebut karena ikhlas, karena ketulusan, ya, maka itu kebaikan. Namun jika tidak, maka tidak. Kemudian dan makna yang benar untuk takwa itu di hati. Makna yang benar untuk takwa itu di hati, maknanya adalah perbuatan takwa, perbuatan saleh itu tidak bernilai takwa kecuali diiringi dengan ketakwaan hati. Itu makna, itu maksudnya. Bukan berarti melegalkan orang untuk melakukan kejelekan. Namun ini berbicara perbuatan yang jelek itu kapan bernilai takwa. Perbuatan jelek itu bernilai takwa manakala hatinya bertakwa. Perbuatan baik itu bernilai takwa manakala hatinya bertakwa. Perbuatan baik itu tidak bernilai takwa jika hatinya tidak bertakwa. Maka ini bicara tentang lahiriah yang baik. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Ini bicara berkaitan dengan perbuatan yang baik. Ini bicara tentang perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang jelek. Ini bicara tentang, ini komentar untuk realita yang baik, perbuatan yang baik. Nabi katakan itu bukan takwa kalau tidak diri dengan hati yang takwa. Maka sholat itu bukan takwa jika hatinya tidak takwa. Jika ternyata isi hatinya riya, jika ternyata isi hatinya adalah ujub dengan amal sholatnya. Bersedekah itu bukan takwa. Bersedekah itu bukan takwa manakala hatinya tidak takwa. Hatinya tidak takwa. bukan namun hatinya ingin pujian manusia, maka itu bukan takwa. Sedekah tadi bukan takwa. Maka sholat berjamaah itu bukan takwa jika hatinya tidak bertakwa. Artinya, jika hatinya tidak bertakwa, maka sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah itu bukan takwa jika tidak diri dengan hati yang takwa. Kenapa rajin sholat berjamaah? Karena mau cari jodoh. Mencari jodoh. Ada mbak-mbak yang juga rajin sholat jamaah. Maka rajin sholat berjamaahnya tidak boleh takwa. Maka ketika ada seorang muslim yang kemudian melihara jenggot, melihara jenggot itu bukan takwa kalau hatinya tidak takwa. Kalau dia melihara jenggot itu takwa kalau hatinya takwa. Kalau hatinya karena ada artis yang tren artis A itu jenggotnya, jenggotnya bukan panjang dan dipilih, maka berjenggotnya tidak takwa. Berjenggotnya itu tidak takwa. Kenapa enggak rajin berjenggot? Supaya diakui eksistensinya di tengah-tengah teman-temannya. Temannya jenggot semua. Kalau saya lelah sendiri, nanti saya tidak diakui eksistensi saya di tengah-tengah teman-teman saya. Ya, ngombiongi teman-teman itu. Maka itu tidak benar, bukan takwa. Tutup awal pakai jilbab itu bukan takwa. Kenapa? Karena motivasinya adalah karena permintaan calon suami, permintaan pacar. Maka kemudian undang berjilbab, tutup awal. Kenapa? Karena lagi ngetren. Kenapa kemudian berjilbab? Karena kalau perempuan itu berjilbab, nanti dapat kesan perempuan baik-baik. Dan itu penting kalau untuk jualan. Penting untuk jualan. Nanti kalau ini kalau jualan bakso, ya orang dan percaya baksonya sehat dan halal. Jualan ayam potong, orang pun percaya kalau itu disembelih dengan cara yang benar. Marketing juga. Dan perlu juga dan itu ada berjibat itu untuk ini model marketing. Karena ini orangnya jilbaban, terus pembeli ini ya halal dimontongnya, baik atau belum, dan teliti karena penjualan semacam ini. Maka pas jualan itu pakai kudung gitu kan, pastinya enggak, karena ini teknik marketing saja. Teknik marketing bukan karena takwanya hati, bukan tuntutan marketing gitu, supaya dan pembeli tidak bimbang dan ragu-ragu kalau ini sebelahannya halal, gitu. Kalau ini tidak dicampur babi dan sebagainya. Apakah itu nilainya takwa? Tidak. Apakah itu punya nilai takwa yang bermanfaat untuk pelakunya? Jawabnya tidak. Itu bukan takwa. Takwa adalah orang itu melakukan amal kebajikan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena ingin jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, itu bertakwa. Oleh karena itu tidak benar sikap sebagian orang kemudian menjadikan kemudian panjangnya jenggot sebagai indikator orang bertakwa. Karena melihara jenggot belum tentu takwa. Karena itu boleh jadi jenggotnya panjang, namun bayar utang, utangnya tidak dibayar karena jenggotnya itu untuk eksistensi komunitas saja. Agar diakui di kalangan orang-orang yang berjenggot. Bukan karena takwa, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dia enggan belajar jenggot, dia pun beres masalah utangnya. Namun kalau belajar jenggotnya karena untuk mencari eksistensi pengakuan di dunia orang-orang berjenggot, maka ya wajar kalau kemudian ada pola tingkah yang macam-macam. Karena bukan takwa, karena bukan motivasi takwa. Ya, kemudian tetap larangan merendahkan seorang mukmin karena merendahkan orang lain itu menyebabkan kesombongan. Dan tentu sombong ada di antara perkara atau perilaku yang sangat-sangat jelek. Kemudian kandungan yang lain adalah tidak boleh menyakiti sesama muslim dalam bentuk apapun, baik ucapan, perbuatan ataupun isyarat. Maka menyakiti orang lain boleh jadi dengan ucapan, boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan isyarat, dengan menjulurkan lidah, dengan jempolnya ke bawah, atau yang lain itu menyakiti orang lain dengan isyarat. Kemudian di antara pelajaran yang lain dari hadis ini, bahasanya muamalah duniawiyah, interaksi duniawi berupa jual beli dan yang lainnya wajib mempertimbangkan sisi persaudaraan karena iman. Al-Muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka ketika ada interaksi, maka menimbang, ingat dia adalah interaksi dengan saudara. Kalau interaksi dengan saudara sendiri, maka tidak ada tipu menipu, tidak ada dan curang dalam takaran, timbangan dan seterusnya. Kemudian wajibnya memberikan, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim dan bersih hatinya, jernih hatinya terhadap sesama muslim. Karena itu Nabi mengatakan tidak mendzaliminya, tidak membohonginya, tidak membiarkannya dizalimi oleh orang lain. Tentu pelajaran yang lain bisa kita ambil dari hadis ini. Sebagaimana jika kita kembali ke redaksi hadisnya, maka di sini dalil terlarangnya, terlarangnya kezaliman, terlarangnya berbuat zalim kepada sesama muslim. Itulah di sini bicara terlarangnya zalim kepada sesama muslim. Dan berdasarkan hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, kita katakan zalim itu haram meskipun pada orang kafir. Meskipun dengan orang kafir tidak boleh zalim. Allah larang kemudian bencinya kalian dengan sekelompok orang menyebabkan kalian tidak bersikap adil kepadanya dan zalim kepadanya. Maka di sini terlarangnya, terlarangnya kezaliman. Dan inti kezaliman itu ada dua macam. Intinya zalim itu ada dua jenis. Yang pertama adalah mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah tidak memberikan apa yang menjadi yang semestinya jadi hak orang lain. Mengambil hak orang lain, orang lain punya barang direbut, orang punya barang disopot dan mencuri, merampok, merampas. Maka ini zalim dalam bentuk mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah dalam bentuk tidak menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Tidak menunaikan apa yang menjadi hak orang lain. Punya utang sama orang lain 500 ribu. Akhirnya utangnya 500 ribu, namun ngakunya cuma 300 ribu. Ini dalil dalam bentuk tidak menunaikan apa yang jadi hak orang lain. Hak orang lain adalah kita kembalikan duitnya 500 ribu. Kita kurangi. Kita kurangi, tidak kita berikan secara utuh apa yang jadi haknya. Maka ini juga kezaliman. Kemudian hadis ini jalil tidak terlarangnya berdusta terutama kepada sesama muslim. Juga terlarangnya al-khadlan, membiarkan muslim, saudara seorang muslim kita biarkan dizalimi oleh orang lain tanpa kita melakukan upaya-upaya, padahal kita bisa melakukan upaya-upaya. Kita tahu ini ada orang tidak bersalah di tempat lain luar, kita bisa bela, namun kita cuma lewat saja. Maka ini perbuatan yang terlarang. Kita tahu ini ada uangnya, ada uangnya, ada dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu. Dia tidak salah, kalau dia pelakunya kita bisa nolong, namun tidak mau nolong. Karena mau kemasan kita bisa. Nah, mungkin ini perbuatan yang terlarang dan bertentangan dengan ukhuwah Islamiyah, konsekuensi persaudaraan karena Islam. Kemudian di hadis ini menunjukkan bahasanya banyak orang beranggapan bahwa merendahkan orang lain itu bukan sebuah kejahatan. Atas nama guyon, maka banyak orang merendahkan orang lain. Dan itu tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan dan sebuah kejelekan. Maka Nabi katakan cukup orang itu bejat dan jahat dengan merendahkan orang lain, merendahkan fisik orang lain, kemampuan intelektual orang lain. Maka itu sudah cukup jadi kejahatan. Sebagian orang menganggap itu bukan kejahatan. Alasannya guyon, bercanda. Maka guyon dan bercanda tidak boleh jadi alasan orang itu melakukan hal yang terlarang, hal yang haram. Dan di sini dalil bahasanya menggolim sesama muslim itu bentuknya ada 3 macam. Boleh jadi mendolimi darahnya, boleh jadi mendolimi hartanya, dan boleh jadi mendolimi kehormatannya. Mendolimi darahnya, membunuhnya atau melukainya sehingga keluarlah darah, dan termasuk itu adalah dengan melakukan tindakan fisik kepadanya, menempelan, lonjok, linju, dan yang lainnya. Kemudian ada kedoliman berkenaan dengan harta. Tidak bayar utang, dititipi barang dan ngakunya tidak dapat titipan barang, mencuri, merampok, menipu, mama minta pulsa, mematikan tol polisi, anak anda kecelakaan. Ini saya dari kecelakaan di lalu lintas di kantor polisi dan sebagainya. Maka ini dalil berkenaan dengan harta orang lain yang demikian banyak di zaman ini. Yang demikian banyak orang yang melakukannya tanpa pasrah bersalah dan berdosa. Tipu-tipuan berkaitan dengan ATM dan menang undian dan sebagainya. Semua bentuk kezaliman harta. Kemudian kezaliman berkenaan dengan kehormatan. Yang tadi telah kita singgung, menzalimi orang lain dalam kehormatan dan nama baiknya, merusak nama baiknya, mencemarkan nama baiknya dengan riba, dengan fitnah, dengan menyebabkan berita bohong, bikin lembar rumor, isu-isu miring. Maka ini menodai kehormatannya, menodai nama baiknya. Ya, demikian kurang lebih kandungan hadis yang ketiga berlima dalam bait Nawawiyah dan demikian yang kita bahas sebatan sore hari ini. Thank you.